Mitra Bisnis, dalam tajuk tulisan bensin premium masih mendatangkan kelebihan uang tunai di web quickyangi.com, Quickyangi menyebutkan, berdasarkan data asumsi yang terdapat dalam nota keuangan tahun 2015 yang dibacakan oleh Presiden SBY pada Agustus lalu, masih terdapat kelebihan uang tunai dari hasil penjualan bensin premium yang masuk ke kocek pemerintah. Menurutnya, selama ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah serta elit kepada rakyat hanya sisi pengeluaran untuk pengadaan bensin premium, sementara sisi pemasukan nyaris tak pernah disinggung-singgung. Dan untuk melanjutkan perbincangan atas kondisi ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, kalau kemarin Bapak telah memberikan ulasan tentang sisi pemasukan dan pengeluaran negara untuk bahan bakar serta kebutuhan energi secara keseluruhan, lantas bagaimana yang spesifik dengan pemasukan serta pengeluaran untuk bensin premium? Nah, saya dengan semua asumsi yang dipakai di dalam nota keuangan, menghitung sendiri, itu surplus 107 triliun. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan, kenapa bisa begitu gitu? Nah, menurut Bapak kenapa? Ya, oleh karena perhitungan pemerintah tidak pernah transparan. Jadi, subsidi 291 triliun, coba siapapun boleh coba, tanya kepada Menteri Keuangan, tanya kepada Direktur Utama Pertamina, siapapun, Pak atau Bu, ini ada secarik kertas, ini ada ballpoint. Tolong, atau Bapak tulis, tolong saya diajarin satu persatu, kok bisa sampai 2100 itu gimana ngitungnya. Tidak ada satu manusia yang mau ngomong. Tidak mau ngomongnya itu tidak mau atau tidak bisa, nggak tahu saya. Dan ini terhadap saya sebagai Menko juga nggak mau. Sebagai Komisaris Pertamina ex officio waktu saya di Pertamina juga tidak. Tidak pernah diketahui, tidak ada bicara pembicaraan soal begitu. Jadi luar biasa kan. Lalu apa motif ketidaktransparanan itu Pak Kwe? Ya saya merabanya begini. Seperti yang saya ucapkan di dalam kesaksian di MK. Jadi rakyat Indonesia ini harus diyakinkan sampai meresap betul-betul ya, bahwa kalau beli bensin itu mesti dengan harga yang minyak mentahnya dibeli dari pasar internasional. Ya itu yang diyakinkan. Kalau tidak, itu berarti kami rugi gitu. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.